Yohanes Hondongam 5. Pohya tolek bompo Yesus lang Yerusalem, akalong kadioi he mesa alo kasalen atau Yahudi. Yau Yerusalem si kahuku bak badomba, de mesa limba di sangai lalam basa Ibrani Betesda, lima sahiakna. Diendo sahiakna buda to masaki metindo, de ento buta, de ento kempo, ana de ento mate kalena. Indo to masaki mampai pasek bok na indo limba. Aka si dewa tunna sule malaikat na puang Allah Ta'ala di undo limba, ana na pasek bu uwainna. Anaya to yolo indo to masaki doko ke pasek bu ya iya ambono mui maaka susi sakinna. Di undo ampe limba de mesa muane talu pulong kahua taun na masaki. Tapana na ita puan Yesus indo to masaki anani santo inawa mesai masaki, ya nukutanai inawa. Melo kolabono. Na timbain indo to masaki inawa. Oh tuam. Aka tak den tau umpo dokko ende di limba ke pasek bo om. Aka mane si kupenandai la dokko anna na yolo yo hama tau senga. Ya no umpo Yesus la kundo tau. Bangong ko, bawa yang pakmu amu pelau. Ya tapa bunuk si hanindo tau. Ya umbawa nampak na ana melau. Kaha kahaya to dadi ilalan allo kato huang. Nasuhun na wa anto kasalena to Yahudi indo to mane bono. Ten tomai Allo kato huam. Dadi tak kumalo baba ampakmu. Sapuk na window tau. Aka indo hitia tumpa bono ay nye na usua na wa. Baba yang pak mu amu pela. Naku tanai na wa. Mena indo sua ko na wa. Baba yang pak mu amu pela. Sapu tak nisan indo tumane bono mena indo tumpa bono i. Aka mengkapak de baba ampuan Yesus ilana lalak na tau buddha. Dako isi tamu puan Yesus inda tau lambano dewata, yana wami. Temo bono ungko. Dadita ungko lompogok pole dosa, dana deni na polalan na hua pole ko, mabandak puhaya, anain dosa kim mulesu. Ya lebak siah nindo tawana na tulasan nito kasalena to Yahudi nawa. Puang Yesus di endo tompa bono eh. Na polalas sangin na pahandu umpule undah ha puan Yesus, aka keha umpa bono tau lalan allo katuhuam. Ya mak kadang puan Yesus nawa. Ambe ku mengkahaliu sule lako temo. Ana mengkahaliu yak duka. Tulak yanto na pulalan to kasalena to Yahudi tutuan umpia lala lompatei puan Yesus. Anu tangga mandi indon teka kebiasaan ni lampia dasan diona allo kato huan na suhung kiaha. Sapuindo nawa polepi. Ambe ku puang ala ta'ala. Aka kalembasan na usanga kalena si pada ampuang ala ta'ala. Ya natimbai puan Yesus lakon dato kasalena to Yahudi nawa. Setongan-tongan na, tak tiada nak akal malah kupogau kela kekuasaan kalekui. Anggap malah kupogau indo sikuitan na napogau ambeku. Yaitu napogau ambeku, ya sian to duka kupogau. Akan apakah maja ambeku, anna napaitayasan na inggan na sinapogau na. Laka salepu habito o napaitaya ambeku, lambi menga-menga kwa. Umbasus ambeku umpatuwo sule tomate anana benni katubuam, susi mak toduka umpebeeng katua lako tomelo kubeem. Taya nambeko lang popak tadongkonga hupatau. Sapok kau nabeeng kakuasaan lang popak tadongkonga hupatau. Napateen nambeku, anamalenggan na hupatau nampak kasalaya umba susi umpak kasalaya ambeku. Menamen nata umpak kasalaya, tau ya to tak duka umpak kasalaya ambeku to suaa. Setongan-tongan na, inggan na tompehengi manapa inde tulakku, anna matapak lako puang ala ta'ala to suwe'a, ulambi unya katua sule lako salako lakona. Tak lana lambi pesamba, sapok lappa undio mai kamateam, anna ulambi katuboam. Setongan-tongan na, la sule wattunna, anna awana wattunan temo, to mate lah hingi gamahanna anak na puang ala ta'ala. Anna lako to hingi, la ulambi katuboam. Umba susi ambeku nongi butu katuboam, ya susi mak toduka na padadia tola nongi butu katuwam. Na benna kakuasaan lom papak tadongkonga hupatau aka kaun to'o anak mentolino. Tak kuak lamanga-manga hingi ia to'o akala sule wattun na inggan na to'i lami kukbu lau hingi gamahangku ana lami suwo ni lami kukbu. Inggan na to makgok mapia lati bangom ana lo lambi katuwa sule lako salako lakona. Sapok to makgok kadake lati bangun na nalalambi ia pesamba. Tak den na kaaka malah kupogau kela situhu ika kuasaan di kaleku. Anggama malam pupak tadongkonga hupa tau la situhuk na pahentana puang ala ta'ala. Anenggan na katuang kumalolo, akatai ya paelok dikalei kukutuhu, sapo paelok na tusua'a. Kela komandi umbengkuak kasakbian dio na kaleku, ya lama ala ta'ung katapak ya. Sapo den pisak bisengak tumpesan ni kuak dio na kaleku, anakuis sangku uwa, indo pasak biin na tapak. Puhang kuak usua tau umpelambi Yohanes anna natulasa mo kuak pasak biinna diona kaleku. Indo pasak biinna tappa. Setongan na, taya pasak biinna hupa tau ku pahaluam, sapuk ku pokada diona pasak biinna Yohanes, aka ku uwa anna mala kuak dipasalama. Indo Yohanes, si hapal lampu lekke umbaloi kuak, anna umpuhen na iya umbaloi salah kuak. Sapuk dengkau kasak biangku kasallepu haya, ana lain do pasak biin na Yohanes. Aka indo kasak biangku? Indo diang kasak biangku? Inde pengkehangan ku kah hatemo, na benna ambeku ana laku pasulelaku. Aka itan tonongi tandaam, diwa ambeku usua'a. Ambeku usua'a, ya sian duka usak bi diona kaleku. Tulita dempiu hingyak gamahanna, batu hakalamui tak hupanna, ana kadanna tak dentoh hoilan penawamwa, aka tak kau ungkat apa ya indemesa ak tonasua. Si basa kau umpik guhui isin na batta kada dewata, aku sanga ya lempolalan na urlolongan katua sule lako salako lakona. Anna tileta ilan indo batta kada dewata kasakbian diona kaleku. Moin na anna susi, sapuk mo kahakwa sule umpe lambi ya, tolamonge ya untamu katua sule lako salako lakona. Taya kau pak pakasalle hupatau kupea. Aka kuisan nasam mo kuak. Kuisami kuwa, tak del laken dia ilan penawamu laung kamasai puang ala ta'ala. Aka sule kosola kekuasaan na ambeku, yang tumpu pala ak. Pisanan na sule tau se ngak sola kekuasaan kalena, yang tahi maleko a iya. Maakan ya susila mala kuak matappa, kianggam pak pakasalle hupatau umpea, anamoka kuak umpea pak pakasalle diomai puang ala ta'ala dewata mesa. Daus sangaya, kau lom pasala kuak diolo na ambeku, sapuk Musa hialum pasala kwa indo Tuhan wanna. Sapuk maka ung katappa iku Musa, setongan alung katappa yak duka an namane, aka dio nakaleku natuli. Sapuk maka ta ung katappa yak indo to natuli Musa, yalam akan ya susi lung katappa yak tulakku.